إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الرحمن الرحيم الخوف dan الرجاء pada kali ini dalam kajian فوائد الفوائد seri ke-36 dan kita meminta kepada Allah rasa tadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan juga keagungan Allah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari khutuwat syaitan dan keburukan-keburukannya. Al-khauf dan ar-raja antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang dipakai oleh Ibnu Qayyim, bahasa Arabnya, ini lumayan memutar otak sedikit ya. Makanya ada terjemahan di sini sangat memudahkan sebenarnya. Walaupun kadang ini adalah penerjemahan versi penerjemah yang mungkin kadang-kadang berbeda dengan versi penerjemah lain. Baik, al-khauf dan ar-raja. Kalau dikatakan di sini penjelasan kami sebelumnya merupakan bukti nyata bahwa berharap atau takut kepada selain Allah adalah perbuatan yang keliru dan sia-sia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hal ini, tentang sebab dan akibat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa hadza burhanun qat'iyyun 'ala anna ta'alluq ar-raja'i wal khawfi bi ghairihi batilun. Dan ini adalah burhan. Apa arti burhan? Petunjuk qat'i. Qat'i itu yang benar-benar pasti dan tiada keraguan padanya. Jadi maksudnya bukti yang nyata. Kalau di sini terjemahkan sebagai bukti yang nyata. Burhan itu petunjuk yang nyata, petunjuk yang tiada keraguan. Petunjuk yang sudah final. Ya. Ala anna bahwasannya ta'alluq ar-raja'i wal khaufi bi ghairihi. Ta'alluq di sini isim anna. Ta'alluq itu bergantungan. Bergantungnya ar-raja' harapan wal khauf rasa takut bi ghairihi dengan selain hi di sini siapa? Allah. Bergantungnya rasa takut dan rasa harap kepada selain Allah itu batil. Ya. Baik makhluk yang nyata maupun yang tidak nyata. Kalau bergantung roja yaitu harapan kepada makhluk baik manusia maupun jin apalagi benda mati batil. Bergantungnya rasa takut kepada makhluk baik manusia apalagi jin yang tidak ada apa-apanya lebih benda mati maka batil. Ya. Batil dalam artian itu perbuatan yang keliru dan sia-sia diterjemahkan di sini. Fasad, rusak, invalid. Ya. Karena secara logikanya juga menggantungkan sesuatu yang tergantung itu invalid. Nih, batil. Coba menggantungkan sesuatu kepada yang tergantung. Dibilang tergantung karena apa? Karena ada yang memiliki dan dia tergantung, dependent. Bukan independent, dependent. Menggantungkan harapan kepada yang juga tergantung, maka akan ada ketergantungan yang enggak benar. Ya. Jadi itu ta'alluqur raja'i wal khaufi bighairihi batil. Yaitu menggantungkan harapan dan rasa takut kepada yang juga tergantung berarti batil. Nah. Fa innahu law furida anna dhalika sababun mustaqillun wahduhu bitta'thiri lakanat sababiyyatuhu min ghairihi la minhu. Ini dulu kalimatnya dulu. Coba diterjemahkan gimana? Bahkan jika kita asumsikan ada suatu penyebab yang bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya secara independen tanpa didukung penyebab lainnya, tetap saja kita akan berkesimpulan bahwa ada sesuatu lain, yaitu Allah yang telah menjadikannya sebagai penyebab. Ini membantu sekali. Namun coba kita kembali ke Arabiknya. Karena kadang kalau misalnya kita baca terjemahan saja, oke paham, tetapi kita tidak bisa mendapatkan nafasnya yang aslinya dari langsung Ibnu Qayyim. Fa innahu, seandainya nih, jika atau bahwasanya, lau furida, seandainya, lau di sini seandainya, furida, dianggap, diasumsikan, seandainya memang benar, anna dzalika, bahwasanya itu adalah sababun mustaqillun wahduhu bitakfir, sebab independen sendirinya, wahduhu ini dia sebab sendirinya itu independen bitakfir, dalam takfir memberikan akibat atau efek, lakanat sababiyyatuhu min ghairihi, tetap saja sebabnya, penyebabnya itu dari selainnya. Ghairihi di sini kembali ke sebab. Ada lagi. La minhu, tidak dari dia sendiri. Enggak bisa. Maksudnya di sini antum kalau misalnya menganggap bahwasanya ada satu makhluk yang mutlak independen memberikan sebab, tetap aja antum enggak bakal, secara fitrah enggak bakal mengakui dia itu berdiri sendiri seperti Tuhan. Enggak. Melainkan pasti antum akan tahu apa makhluk apa coba yang paling terhebat, langit misalnya, apa penyebab menyebabkan apa misalnya hujan. Baik, langit, anggaplah langit itu menyebabkan apa, banyak hal misalnya, eksistensi langit ini apakah tidak ada penyebabnya, apakah dia berdiri sendiri? Itu secara fitrah. Ateisme itu yang mengingkari rububiyah dan divinitas Allah itu bertentangan sama apa yang ada pada dalamnya mereka. Gitu loh. Enggak bakal, kita carilah makhluk apapun, batu. Apakah misalnya kita lihat kerikil? Apakah dengan sendirinya dia kayak gitu? Enggak, ada penyebabnya. Apapun ada keterjadian dan kebendaan yang bersifat fisik, walaupun dia kokoh tetap, pasti itu sebelumnya ada penyebab dia tetap seperti itu. Ya gak? Sekarang dia tetap seperti itu, ada penyebabnya gak? Ada, karena gak ada yang ganggu. Berarti dia membutuhkan penyebab untuk ada seperti itu. Berarti dia membutuhkan adanya sebab lain untuk tetap seperti itu. Ya. Wah, agak gak pusing kan? Gak pusing, insyaallah ya. Jadi diulang ini, jika misalnya kita asumsikan, kita menganggap ya ada suatu penyebab yang bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa didukung penyebab lainnya, tetap saja kita akan berkesimpulan bahwa ada sesuatu lain, yaitu ada penyebab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikannya sebagai penyebab. Contoh lain misalnya, jika pun misalnya kita berdoa, apakah ada doa yang secara zat bisa menyebabkan begitu saja? Enggak. Makanya ketika kita bilang baca ayat kursi, dilindungi dari syaitan, apakah bacaan itu secara zat dialah yang menyebabkan ini? Enggak. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah pun memberikan sebab-sebab supaya dia terlindungi. Entah dilindungi dengan cahaya, entah yang kita enggak bisa menerawangnya. Jadi segala ketersebaban dan segala sebab yang meskipun kita berasumsi ini sebab final, tidak ada lagi sebab lainnya, itu enggak bakal habis. Kita akan didatangkan kepada Allah bahwasanya ini tetap ada sebabnya. Yang ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu akan letih kalau misalnya dia mencari apa sih dari benda atau makhluk yang menjadi sebab independen untuk segala, untuk sesuatu satupun kasus. Dia akan letih. Ternyata tidak ada segala sebab tanpa sebab lainnya. Kecuali Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy yang maha hidup. Al-Qayyum yang mengurusi seluruh makhluknya. Bahkan yang kufur sekalipun. Nah, falaysa lahu min nafsihi quwwatun atau quwwatan yaf'alu biha. Dia tidak memiliki, di sini tidak ada ininya, tidak ada terjemahannya. Dia tidak memiliki dari dirinya, dari zatnya itu kekuatan yang dia berbuat dengannya, kecuali pasti ada penyebabnya. Nah, contoh apa kita? Memiliki kekuatan gak kita? Punya. Sekarang, kita memiliki kekuatan bisa menggerak-gerakkan ini. Ada penyebabnya? Oke, ada penyebabnya adalah otot. Otot keberadaannya independen atau dependen? Dependen dengan apa yang sebelumnya? Iya, pasti. Nah, misalnya apa? Makan. Karena terkenal dengan makan. Makan ada penyebabnya. Gak bisa makan itu independen. Makan menjadi penyebab adanya energi dan sebagainya. Makan pun ada sebabnya. Sebabnya apa? Mengumpulkan makanan. Ya kan? Dimakan habis itu. Nah, mengumpulkan makanan ada sebabnya. Dimasak. Atau sebelumnya disembelih. Sebelumnya hidup. Hidup menyebabkan dia bisa disembelih. Mana mungkin kita menyembelih yang mati. Hidup menyebabkan dia disembelih kemudian. Dia hidup pun ada sebab. Kenapa dia masih hidup? Yaitu kambingnya misalnya. Karena dia makan. Makan pun ada sebab. Kenapa? Lapar. Lapar ada sebab apa? Punya lambung. Lambung ada sebab apa? Karena terciptakan. Siapa penyebabnya? Siapa menciptanya? Ya kembali semua kepada Allah. Kalau kita runut semua keterjadian itu, kembali semua penyebabnya Allah yang membuatnya. Gitu kan? Fainahu la haula wala quwata illa billah. Ia tidak mampu menjadikan diri sendiri sebagai penyebab. Tidak memiliki power diri sendiri secara zat kecuali pasti ada penyebabnya. Nah, karena Allah yang kuasa dan mampu untuk melakukan itu. Ya, ini bukan terjemahan fa'innahu la hawla wa la quwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan sebab Allah. Jadi ba dalam billah ini bisa ba as-sababiyah. Ya. Fahuwa alladhi biyadihil hawlu kulluhu wal quwwatu kulluha. Dan dialah Allah yang di tangannya al-haul. Al-haul di sini ribuan tahunan. Tapi daya, ya. Daya semuanya di tangan Allah. Wal quwwatu kulluha, dan kekuatan semuanya. Maka dalam al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya. Gimana gambarannya? Gak usah digambar. Biyadihi al-mulk, kerajaan langit bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, karena semua di tangan Allah, maka kekuasaan, kekuatan, ya, daya, itu semua di tangan Allah. Nah. Fal haulu wal quwwatu allati yurja li ajlihim al makhluqu wa yukhafu innama huma lillahi wa biyadihi fil haqiqah. Coba terjemahannya gimana? Maka itu daya dan kekuatan yang diharapkan dan ditakuti dari suatu makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah. Keduanya berada di tangan Allah. Ini ada dua pembahasan. Maksudnya bisa bermakna bahwa sesuatu yang engkau harapkan dan engkau takuti itu milik Allah. Ya. Atau pihak pemilik kekuatan yang kamu harapkan kekuatannya atau kamu takuti kekuatannya dari makhluk, itu pun pihak tersebut juga milik Allah. Jadi gak ada jalan. Ya maksudnya ya. Diulangi lagi. Daya dan kekuatan yang diharapkan dan ditakuti dari suatu makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah. Keduanya berada di tangan Allah. Ini bisa dengan penafsiran. Antum mengharapkan sesuatu, maka harapan antum itu, apa yang antum harapkan itu milik Allah. Antum takut akan sesuatu dari orang, apa yang antum takuti itu dari kekuatan orang tersebut misalnya, kekuatan tersebut juga milik Allah. Itu penafsiran pertama. Atau penafsiran kedua, antum mengharapkan sesuatu dari seseorang, orang atau pihak yang antum harapkan itu juga sebenarnya milik Allah. Jadi antum mengharapkan untuk memiliki sesuatu dari orang yang sebenarnya juga ada yang memilikinya. Kenapa enggak sekalian antum minta sama yang memiliki semua itu? Nah, antum takut sama orang yang mana orang itu pun juga ada yang memilikinya. Lalu kenapa antum enggak takut pada pemilik orang itu? Paham? Misalnya antum takut sama apa, binatang. Misalnya ada binatang. Antara binatang peliharaan kucing dan anjing misalnya. Ada pemiliknya rumah. Kucingnya takut sama anjing, takut dengan kekuatan anjing itu. Nah, kalau kucing itu takut sama kekuatan itu wajar. Karena enggak punya akal. Kalau misalnya dia takut kemudian berantem, terus ada majikan yang keluar, takut. Karena apa? Pemilik mereka. Itu kiasan, ya maksudnya itu yang terendah. Itu kucing dan anjing, kemudian pemiliknya. Sekarang kita, ya, sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah, kalau anda takut sama antum, misalnya. Nah, kemudian anda tahu, bahwasanya antum ini juga sederajat sama anda, maksudnya hamba, makhluk. Maka mengapa anda enggak takut kepada yang menciptakan antum dan menciptakan anda? Padahal antum hanya ciptaan, anda hanya ciptaan. Gitu kan? Kemudian kalau anda mengharapkan sesuatu dari antum, dari kekayaan, ya, atau dari ini, ridho-nya antum, anda harapkan ridho antum. Ya. Sementara antum pun makhluk, yang keridoan atau kebencian itu ada yang mengaturnya. Maka kenapa anda enggak meminta keridoan yang mengatur keridoan dan kebencian anda? Karena kalau misalnya kita meminta ridho pada yang memiliki keridoan dan kebencian itu, maka mudah untuk mendapat ridho. Ya? Oleh karena itu, kita mencari keridoan astagfirullah. Kita, kalau mau orang-orang mencintai kita, cintailah Allah. Maka Allah dengan cintanya akan membuat manusia yang berhak mencintai kita akan mencintai kita. Jadi jangan lakukan step ke makhluk dulu, melainkan curahkan ke yang memiliki makhluk. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridho yang memiliki makhluk, maka yang memiliki makhluk dengan mudahnya akan mengatur makhluk untuk ridho kepada kita. Oleh karena itu, keikhlasan itu bukan dinilai dari seberapa banyak yang kita mencari keridhaan makhluk. Tapi keikhlasan itu dinilai dari seberapa besar kita mencari keridhaan yang menciptakan makhluk. Itu deh. Itu ikhlas. Kalau misalnya kita tulus mencintai seseorang, maka cintailah dia karena Allah. Nah, tapi kalau misalnya kita mencintai dia karena memang zatnya dia, maka berpotensi ya Allah melakukan apapun yang Allah mau, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kemudian kita berusaha lillahi ta'ala, jikapun kita tidak mendapatkan dari suatu dunia itu, kita tidak mendapatkan, tapi kita dapat ridhonya yang memiliki dunia langit bumi yang kalau Allah berikan apapun yang Allah inginkan itu diharapkan. Iya. Pasti itu. Allah Subhanahu wa taala pemilik sebab. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Makanya ada enggak harapan kita? Ada. Harapan kita apa? Ah, saya mau menjadi ini, mau menjadi itu. Alhamdulillah, harapannya baik. Apa step-stepnya menuju harapan itu? Kalau step-stepnya itu murni duniawi tanpa adanya keinginan untuk kembali kepada Allah, maka berpotensi gagal. Kalaupun berhasil, enggak berkah. Kalau tidak berhasil, maka itulah akibatnya. Kalau misalnya kita ingin bercita-cita sesuatu, tapi menggantungkan harapan kepada Allah dan melakukan step-stepnya lillahi ta'ala, kalau kita berhasil, berarti itu taufik. Kalau kita gagal, tetap kita diberi taufik. Karena di balik kegagalan pasti ada ganti yang jauh lebih baik. Gitu. Itulah makanya kita diajarkan benar-benar untuk menggantungkan harapan. Ta'alluq ar-raja wal khauf lillahi ta'ala. Kalaupun memang kita ada menggantungkan harapan kepada manusia, kita sadar dan cepat-cepat kita tahu ini manusia yang bisa jadi dia berkhianat, bisa jadi dia menepati. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan kepada Allah, tidak mungkin Allah berkhianat dan pasti Allah menepati janjinya. Ya kan? Nah, baik, fakaifa yukhafu wa yurja man la haula lahu wa la quwwah. Bagaimana mungkin bisa makhluk yang tidak mempunyai daya kekuatan itu dia malah ditakdirkan dan diharapkan untuk bisa mewujudkan keinginan. Ini tauhid namanya. Ya. Masing-masing kita pasti punya ketakutan tersendiri akan masa depan. Ya. Masa depan nanti gimana? Kita lihat masa depan Allah. Sekarang kalau misalnya kita lihat sekarang, seolah-olah kita sudah berada di jurang keputusasaan tentang dunia, tentang kota inilah. Baik kota maupun desa, kita lihat Allah Akbar. Dan susah. Sehingga kita kadang-kadang justru kita ikutan terjerumus. Saking memang luar biasa. Sekarang ketakutan kita takut sama masa depan dengan anak-anak yang bandel, sekolah-sekolah yang tidak amanat guru-gurunya, pendidikan yang amburadul, sistem pemerintahan seperti ini, kita takut itu semua makhluk. Tetapi kalau misalnya ketakutan kita diimbangi dengan bergantungnya kalbu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjalani walaupun ada ketakutannya, jalan. Kalau kita mati di tengah jalan, ini minimal kita mati dalam keadaan takut pada Allah. Kalau kita terus berjalan, itu berarti kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditakuti? Kalaupun dunia yang ditakuti, sesungguhnya dunia itu akan berakhir dan Allah itu Maha Kuasa atas dunia dan juga Allah. Al Hayyul Qayyum, Al Awwal Al Akhir, Al Akhir. Al Zahir Al Batin. Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita pikirkan sekarang, mendetail tentang dunia sekarang, pergaulan sekarang, Allah, ya, anak-anak ya sudah berani kayak gini, macamnya. Kalau kita bayangkan anak-anak kita nih, baik yang sudah punya anak masih kecil maupun yang belum punya anak, kalau dibayangkan, gimana anak-anak kita? Ya? Tetapi kalau kita takut itu karena semata-mata dunia, takut saya takut anak saya nanti gini-gini, udah gitu doang. Tanpa adanya ta'alluq al-khauf lillahi ta'ala, maka dia akan capek. Tetapi kalau misalnya kita cemas anak kita di mana, ya Allah, dengan adanya harapan dan kecemasan kita, ketakutan kita kepada Allah, benar-benar hati itu kepada Allah, maka kalaupun misalnya anak kita tercelakakan misalnya, alhamdulillah, sabar, ya. Sabar. Itu hidayah dari Allah, sabar. Diberi gantinya. Kalau misalnya ternyata anak kita selamat, syukur. Bersyukur dan itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu kecemasan kita. Kemudian ada juga harapan masa depan nanti bagaimana, ya. kezaliman di mana-mana. Sekarang ada orang, mungkin gak orang mengharapkan bisa masuk ke istana presiden tanpa izin para pengawal dan presiden? Gak. Lebih tidak mungkin lagi kita masuk surga tanpa kita melihat siapa yang menciptakan surga itu. Bagaimana mungkin kita berusaha menapaki jalan menuju surga tanpa adanya ingat kepada Allah SWT? Mungkin. Nah, jadi harapan tertinggi manusia dan juga jin, hamba-hamba Allah, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan yang bersifat, kalau misalnya mengharap akhirat yang baik dengan dunia patokannya, itu enggak benar. Ya. Tapi kalau mengharapkan akhirat yang baik itu patokannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah yang benar. Karena itu yang diperintahkan. Sekarang kan banyak orang yang mengharapkan surga, semua harap surga. Semua. Tapi enggak banyak yang dia itu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Ya. Baik. Bagaimana mungkin makhluk yang tidak mempunyai daya dan kekuatan ditakuti dan diharapkan untuk bisa mewujudkan keinginan? Orang-orang duniawi yang sangat kental dengan dunia, misal apa ujian, nyontek, ada harapan tidak? Ada harapannya, ada ketakutannya. Ketakutannya sama abah guru pengawas. Tapi harapannya apa? Lulus. Apakah dia tawakal? Sama sekali tidak. Apakah dia menggantungkan keharapannya pada Allah? Sama sekali tidak. Tapi kepada makhluk, apa? Kertas contekan makhluk. Manusia, makhluk ya. Tapi kalau dia menggantungkan harapan kepada Allah, dia akan terjaga dari ini. Makanya kalau kita punya harapan, kemudian kita terjaga dari keburukan step-step untuk sampai ke asa kita itu, itu berarti diberi taufik dalam jalan menujunya, kalau kita dijaga sama Allah. Tapi kalau kita tergelincir, itu berarti ada yang salah di sini. Berarti ada yang salah. Ya, kalau misalnya kita punya harapan baik, tapi kita tergelincir, itu berarti ada yang salah. Tapi kalau kita, kalau Allah Subhanahu wa taala terus membimbing dan menjaga dari kesalahan, maka itu berarti Allah beri taufik menuju sana. Maksudnya menjaga dari kesalahan, maksudnya ada ujian, kita tetap tegar. Kita tergelincir pun kita langsung berbalik. Tapi kalau misalnya kita tergelincir kemudian kita tetap tergelincir gitu aja dalam satu sisi untuk menuju harapan kita, itu berarti gak diberi topik itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Min asbabil hirman. Nanti punya anak jangan dinamain Hirman ya. Ada orang namanya Irman, benar. Firman. Jangan Hirman. Hirman itu berarti gak diberi topik. Ya. Gak dikasih topik. Min asbabil hirman di sini diterjemahkan, mengapa seseorang tidak mendapatkan taufik? Karena thalabul ilm tidak mendapatkan taufik, gimana? Dia nyari ilmu enggak ada yang resep. Ya, enggak berat taufik. Dia nyari ilmu cuma datang doang, itu enggak tahu. Terus berharap syukur-syukur gua datang gitu bilang. Enggak gitu. Itu sombong gitu namanya. Syukur-syukur saya masih datang. Saya yang awam ini enggak. Ini udah awam sombong lagi. Enggak ada kayak gitu. Siapa yang bersyukur? Harusnya antum yang bersyukur. Maksudnya orang yang awam itu bersyukur adanya kajian. Baikin asabil hirman. Mengapa seseorang tidak mendapatkan taufik? Sebenarnya sebabnya ini ya tuh. Orang tidak mendapatkan taufik karena dia tidak bergantung, tidak menggantungkan harapan atau rasa takutnya kepada Allah. Udah itu. Itu inti dari ini. Intinya itu. Jadi taufik itu didapat dengan sempurna jika ketergantungan kita kepada Allah itu sempurna. Nah. Jadi taufik juga sebaliknya, jika ada satu ikatan dari ketergantungan kita kepada Allah lepas, maka ada taufik yang berkurang. Nah. Jadi benar-benar di sini ini aplikasi terhadap Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Juga aplikasi terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan kita itu beribadah jelas, koridornya ibadah menuju harapan. Dan untuk melancarkan step-step menuju harapan itu perlu adanya isti'anah. Yaitu untuk apa kita beristi'anah? Untuk mendapatkan bantuan dan taufik menujunya. Karena kalau misalnya kita andalkan diri sendiri, kita sebagai manusia, seberapa kita gitu kan? Jadi taufik yang kita cari bukan taufiknya, taufiknya orang tua, taufiknya teman yang terpintar, tapi kita cari taufik ilahi. Jadi cari taufik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin taufik itu apa sih? Taufik itu kan penyepakatan gitu. Taufik itu misalnya tadi anak ACC gitu kan. Kayak misalnya apa surat apa gitu kan. Dosennya bilang tanda tangan. Setuju. Nah, ini taufik namanya. Sepakat. Begitu juga kita. Kita jalan mau ke harapan, kita enggak minta sama Allah, gimana mau Allah ACC-in gitu kan? Enggak bisa, enggak mungkin. Tapi mungkin aja Allah bantu karena Allah Maha memberi rahmat, tapi bantuan itu kadang-kadang nanti ujung-ujungnya ada ujian besar. Iya. Kadang-kadang bisa berupa makar, tipuan karena kita sendiri yang tidak meminta pertolongan sama Allah, kita tertipu sama setan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Nah. Jadi apapun harapan misalnya, kita benar-benar meminta kirim proposal sama Allah. Nah, proposal doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirim sama Allah. Makanya dia mengatakan bahwasanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah hari-hari proposal. Hari-hari murasalah. Orang-orang pada kirim proposal. Pasti kepada Allah minta benar-benar. Ya. Minta kepada Allah benar-benar. Jadi banyak proposalnya. Coba misalnya, enggak perlu detail banget. Tapi Allah mau tahu sebenarnya. Sebenarnya misalnya, ya Allah berikan saya harta begini. Tapi dalam hati itu pengen berikan saya harta 100 juta ya Allah. Tahun ini aja. Ya tahun depan 1000 juta. Tapi dalam hati kayak gitu. Tapi minta ya Allah, ya Ghaniyun Hamid, ya Karim, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak. Dalam hatinya 100 juta. Allah mau tahu. Mungkin proposal yang tertera secara teks itu 100 juta. Tapi secara konteks 1 miliar. Dan apakah itu mudah bagi Allah? Oh, mudah banget. Ya kan? Gampang banget. Alhamdulillah itu juga antum sering merasakannya hal-hal seperti itu kan. Antum doa global. Tapi hati itu terperinci. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengabulkan yang global maupun terperinci. Jika yang Allah kabulkan yang terperinci itu berarti Allah benar-benar menyayangi antum. Jika Allah mengabulkan yang global itu berarti Allah Subhanahu wa taala merahmati antum juga. Jika Allah belum mengabulkan itu berarti Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik kelak di waktunya. Yeah. Makanya kalau misalnya belum jodoh ya. Nah, antum terus global aja. Ya Allah, jodohkan saya kepada perempuan lah, muslimah. Padahal dalam hatinya itu terbaikkan puisi terhadap akhwat tertentu misalnya. Akhirnya ya Allah mah tahu. Enggak depending. Terus doa tapi depending berarti yakin Allah pasti mempersiapkan untuk saya yang terbaik. Mati besoknya. Dapat bidadari, bidadari. Iya, insyaallah. Nggak bergantungnya mana sama Allah kan? Sama Allah. Mudah banget bagi Allah. Ya. Kalau misalnya Allah menghendaki misalnya. Saya sekarang gak ada yang suka ya Allah. Curhat sama Allah. Gak ada yang suka kok. Ya. Mungkin karena wajah saya gini gitu kan. Mungkin ngomongnya gak gitu. Secara teks proposalnya gak gitu. Tapi konteksnya ketahuan gitu kan. Nah. Kemudian ya Allah mudah-mudahan besok pada suka sama saya insya Allah. Bisa Allah mudah membolak-balikkan hati, bisa-bisa besok-besok tiba-tiba ada yang mendaftar. Kira-kira naruh tiba-tiba ada yang salah, pura-pura salah ternyata pas lihat biodata, kan? Iya, ada tawaran sini, tawaran situ, tiba-tiba laku. Bisa aja itu mudah bagi Allah. Adam ketika mau ke proposal nyari dana ke donatur, gitu kan? Donatur itu hanya melihat teks zahirnya saja, enggak melihat maksud antum. Dan kemudian kalau misalnya donatur itu ngasih ke antum pun, belum tentu mau peduli seterusnya apa, gimana mau antum. Tapi Allah beda. Tentu enggak bisa sama. Antum minta teks doa antum begini. Konteksnya itu lebih rinci lagi. Konteksnya itu wah. Konteksnya itu di antara mendung dan rimbunan pepohonan. Indah banget, tapi doanya ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah itu mujmal, tapi mufassar di sini. Iya, tertafsirkan di hati. Allah Maha tahu rincian tafsirnya, ikhtilafnya di sini. Oh, tahu semua. Tahu semua. Itulah Allah Al-Ghani yang akan mendanai insyaallah. Nah, dan itu bedanya dengan donatur manusia. Kalau Allah yang mendanai, Allah akan meminta pertanggungjawaban nanti rinciannya. Bayangkan, kalau misalnya kita nih ada manusia, ada donatur, terus ketat banget, kayak sebel banget sama dia kita kan. Ini kok kayak kepo banget sih, kita mau ngapain? Ya terserah kita mendanai, insya Allah kita jujur kok gitu kan. Tapi ternyata di balik itu nanti ada pengkhianatan sebenarnya. Dan mungkin kita menyembunyikan pengkhianatan kita mungkin. Udah dikasih, digituin gitu kan. Tapi kalau Allah setelah mengucurkan dana darinya atau rezeki darinya, setelah itu Allah akan melihat apa yang terjadi setelahnya. Ya kan? Apa dia ngapain setelah ini? Udah enak dikasih, diapain? Di rincian semuanya dari hasanat itu yang telah Allah berikan, kalau dia gunakan untuk keburukan, berarti ini bukan berkah. Ya. Kalau dia gunakan untuk kebaikan dan istiqomah, ini baru berarti taufik dari Allah terhadap harapan dia. Antum mungkin dapat harapan, mungkin dapat harapan. Tapi ketika harapan antum tercapai, ternyata setelah itu antum melakukan keburukan dengan harapan, dengan hasil capaian antum itu berarti tidak berkah. Berarti ada yang salah di perjalanan antum ketika mendaki harapan itu. Ya enggak? Seorang misalnya dia menuntut ilmu 10 tahun. Tapi ternyata setelah dia menjadi seorang yang berilmu, ya, dia kemudian membela aliran sesat atau menjadi sombong dan sebagainya. Nah, ini berarti dia tidak diberi taufik akan harapannya, walaupun sampai di harapan, berarti ini ada kesalahan di proses menuju harapan. Imma mungkin dia curang ketika ujian, imma dia enggak ikhlas dari awal, imma dia dan sebagainya. Nah, makanya Allah menginginkan kita itu untuk seluruh proses diusahakan bersih. Kalaupun kita pernah melakukan kesalahan, langsung segera kembali ke kebaikan. Segera kembali ke kebaikan. Jangan kira udah melakukan keburukan kemudian langsung putus asa, ah, saya enggak bakal diampuni. Apa? Aduh, saya enggak jadi deh ke harapan itu, enggak. Terus jalan. Jalan terus. Kembali ke kebaikan, jalan terus, usaha terus. Kalaupun gagal, takdir Allah, pasti ada yang lebih baik. Kalaupun berhasil, minta sama Allah taufik untuk seterusnya. Ya. Gitu ya. Mengapa seseorang tidak mendapat taufik? Bal khawful makhluqi warja'uhu ahadu asbabil hirmani wa nuzulil makruhi biman yarjuhu wa yakhafuhu. Mantap ini. Merasa takut dan berharap kepada sesama makhluk, gitu, menggantungkan, mendependenkan takut dan harap kepada sesama makhluk, itu salah satu penyebab tidak didapatkannya taufik. Dibilang salah satu ya, bukan satu-satunya. Karena ada cara lain untuk tidak mendapat taufik, yaitu curang dan semacamnya. Ya. Nah, takut dan berharap kepada sesama makhluk adalah salah satu penyebab tidak didapatkannya taufik. Nah, dan kedua, itu satu ya. Sudah hirman 'anit taufik, diharamkan atasnya taufik. Kedua, Nuzulul makruh. Ditimpakan hal-hal yang tidak disukai. Biman yarjuhu wa yakhafuhu. Dengan orang yang dia takuti dan orang yang diharapkan. Ini kurang kurang lengkap sebenarnya terjemahnya, tapi coba digambarkan ya. Syuf, antum misalnya, dan ana ceritakan sebenarnya di sini, atau di kajian-kajian lainnya umum lah. Misal antum ingin mendirikan kajian, kalau antum berharap penuh sama marbot masjidnya saja untuk mengizinkan antum. Antum berharap ini. Pertama, bisa jadi antum gak diberi taufik kegiatan antum. Dan kemudian antum akan melihat orang yang antum harapkan ini ternyata membuat antum kecewa. Ya. Dua hal itu yang akan didapatkan kalau misalnya kita mengatakan harapan kepada makhluk semata. Ya. Antum ketika menikah, misalnya. Atau misalnya yang laki-laki ini, menikah dengan akhwat yang hafizah, solihah, mu'minah, qanitah, muhadithah, faqihah, usuliyah, ahlu sunnah. Pokoknya semua ilmu itu numpuk di dia. Atau menggantungkan harapan pada dia. Mudah-mudahan ini saya bisa terdidik dengan ini. Tanpa adanya ketergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, antum akan dijauhkan dari taufik Allah dalam hubungan kepada dia. Hubungan keumumannya. Kemudian yang kedua, antum akan melihat ternyata dia ini mengecewakan. Ya. Karena apa? Harapan antum tuh terlalu tinggi sama dia. Sedangkan dia itu gak setinggi itu. Jadi antara tasawur dengan kenyataan, beda. Tasawur itu gambaran antum tentang dia dengan kenyataan antum tentang dia itu bertabrakan, sehingga akhirnya apa? Lebih kecewa daripada antum. Antum gak nganggap dia baik misalnya. Ternyata pas antum lihat, oh ternyata tidak baik, itu biasa. Tapi kalau antum ngomong dia, Masya Allah, Allah Syekhul Islam, Syekhul Islam, Masya Allah, Syekhul Islam. Ternyata pas dilihat, ditelah, wah, nampak sudah hakikatnya. Nah, udah itu, wah, ini udah, nuzul makruh. Gitu ya. Jadi sesoleh-solehnya orang yang mungkin di mata antum misalnya, atau di mata antun lah, ya itu terutama akhwat ya, menganggap ikhwan misalnya, sesoleh-solehnya ikhwan di mata antun lah, itu jangan jadikan itu ketergantungan harapan dan takutnya anti kepada dia, karena dia makhluk, ikhwan itu makhluk. Kalau misalnya nanti malah menggantungkan harapan kepada suami atau calon atau semacamnya, benar-benar gantung itu tanpa benar-benar menggantungkan qalbu kepada Allah, maka pertama antum enggak bakal diberi anti enggak bakal diberi taufik berhubung sama suami ini atau calon ini. Kedua, anti kelak akan diperlihatkan oleh Allah keburukan dia yang anti kira enggak bakal pernah ada pada dirinya, ternyata ada. Ya, makanya kita minta sama Allah keselamatan. Tidak ada dari kita semua itu kurang, tidak ada dari kita semua itu selamat dari aib. Kita pasti bisa tergelincir, pasti bisa dibilang, pasti bisa, bukan hanya sekedar bisa, tapi kita pasti bisa tergelincir. Ya, karena kita penuh aib, ada aib. Ada sisi-sisi kita yang lemah, memang ada sisi lain yang kuat, tapi ada sisi lemah. Nah, oleh karena itu, benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah orang yang memandang kita itu bukan memandang karena diri kita, tapi memandang kita itu karena Allah. Kasihan kalau kita itu dipandang karena diri kita. Meskipun kita hebat, misal. Meskipun kita hebat berwibawa, tapi orang memandang kita itu karena diri kita, bukan karena Allah. Maka apa? Ketika kita mereka mendapatkan kita satu aib, mereka akan menyebarkannya. Gitu. Tapi kalau kita dipandang karena Allah, ketika mereka mendapatkan kita satu aib, mereka memaklumi ini hamba Allah. Jangan disebar aibnya. Gitu. Tapi itu juga kalau pengen kayak gitu, dianggap dipandang karena Allah, kita juga harus memandang segala sesuatu itu juga karena Allah. Jadi gak bisa kita pengen gini tapi gak melakukan yang terbaik, gak? Ya. Fa'innahu ala qadri khawfika min ghairillahi yusallitu alaika wa ala qadri roja'ika li ghairihi yakunul hirman. Di sini, sesuai kadar takut Anda kepada sesama, maka sekadar itu pula Allah akan membuatnya berkuasa atas diri Anda. Apalagi ini berkaitan dengan jin ya. Kalau antum takut sama jin, maka jin akan menguasai sekadar antum takut pada dia. Tapi kalau antum gak takut sama jin, kan gak harus takut sama jin. Antum lebih takut sama Anda melihat orang yang takut sama tikus werok, itu lebih diberi uzur dibandingkan takut sama jin. Mau seserem apapun dia. Ya. Tikus werok ya, tikus gede. Iya, kalau misalnya andai kalau Allah besarkan sebesar kucing itu udah kita mungkin enggak mau hidup di sekitar itu. Itu lebih diberi uzur wajar daripada takut dengan makhluk yang sebenarnya di bawah kita ini, jin. Dan semoga Allah merahmati juga jin-jin kaum muslimin sebagaimana kita bersaudara semua. Ya. Nah, jadi kadar takutnya seberapa? Antum takut sama bos. Ya kan? Takut sama bos bukan karena Allah ya. Maka ketakutan itu akan mengangkangi dan merajai antum sesuai dengan antum takutnya seberapa, dan itu akan menjadi mimpi buruk dan seburuk-buruk mimpi yang enggak ada faedahnya dari mimpi itu. Ya. Tetapi kalau antum takut sama atasan karena Allah, karena antum itu dibawa punya amanat, antum akan terbayang-bayang akan kesalahan antum, namun ujung-ujungnya apa? Ingat Allah dan istighfar, ampun dosa dan aman. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga wa ala qadri raja'ika li ghairihi yakunul hirman. Dan sesuai kadar harapan Anda kepada selain Allah, maka sekadar itu pula Anda akan menjauhkan dari taufik Allah. Gini. Kita punya kadar harapan kepada manusia, ketergantungan. Semakin kita berharap manusia, semakin jauh dari taufik Allah, gitu maksudnya. Dan semakin kita menyedikitkan harapan kepada manusia, semakin dekat kepada taufik Allah. Semakin kita memurnikan tawakal kita tanpa menghalangi mencari sebab, tentu saja ya, harus. Semakin kita mengikhlaskan dan memurnikan tawakal kita pada Allah, semakin besar taufik Allah pada kita. Ya. Chef ini misalnya kertas ini, yang Anda ceritakan juga kemarin printer rusak. Nih, Anda belum ini, ya Allah gimana besoknya? Sampai ada yang menawarkan dokolis nawarin buat di, tapi Anda nggak mau, Anda nggak mau, dia dapat pahala nanti, Anda nggak mau, Anda maunya pahala buat Anda. Enak aja, ya kan? Di print apa rusak itu? Masya Allah apa namanya? Paper jam, ya. Biasanya traffic jam ini paper jam. Nah, itu berkali-kali dicoba ya, Allah putus asa ya Allah. Soal maghrib habis itu, kepikiran ya Allah gimana sih? Kok maksudnya kok bagaimana ini kelanjutannya? Mau ke tukang printer mager, malas gerak. Udah malam, mau malam soalnya. Ya udah doa. Usap-usap dikit printernya, ya Allah bantu saya dong, ya Allah bantu saya. Coba, bisa, alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah tercukupi kebutuhan kita semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadinya apa? Dapat taufik, alhamdulillah ini adalah taufik dari Allah. Ini kita akui, ini taufik dari Allah. Alhamdulillah. Sebelum apa? Sebelum ke makhluk. Dan ini terjadi, alhamdulillah hasilnya apa? Pahala, insya Allah. Nah begitu juga dengan kita semua, apapun hal-hal yang kita harapkan, kau memurnikan tawakal sama Allah, itu Allah akan memudahkan jalan. Kadang kita melihat ada orang berjuang, kok bisa melawan badai ombak, terjangan riba, terjangan namimah, tetap aja dia jalan gitu loh. Kok bisa? Ternyata memang karena antara kalbunya dengan Allah itu bergantung. Benar-benar. Udah, yang maha kuat Al-Qawiyul Matin. Gak ada yang bisa ngalahin kalau misalnya memang dia istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ingat, semakin kita takut karena makhluk, maka semakin kita terkuasai oleh ketakutan itu dan terbayang-bayangi. Kedua, semakin kita jauh, semakin kita berharap pada makhluk, maka semakin jauh kita dari taufik. Tapi taufik yang ini makhluknya. Wahada hal, atau kita terjemahin, kondisi demikian pasti dialami semua manusia. Meskipun kondisi tersebut bisa hilang dari orang-orang yang lebih banyak ilmunya dan bersih hatinya. Semua dari kita berilmu tinggi atau gimana, semua dari kita pernah terjebak dalam ketergantungan terhadap makhluk dari segi takut maupun roja, harapan. Tetapi keilmuan seseorang itu, seperti kita tahu, menjaga orang. Ilmu itu menjaga orang. Ketika dia mengilmui Allah ala kulli syai'in qadir, mengilmui asma dan sifat Allah, dia akan rujuk kembali kepada track yang seharusnya siratul mustaqim, yaitu khauf dan roja lillahi ta'ala. Jadi bisa terkikis. Antum dalam perjalanan misalnya, antum mengharapkan pada manusia benar-benar, tapi ternyata setelah pikir-pikir, ini makhluk. Allah yang semua mengetahui ini semua. Kenapa saya enggak merujuk juga kepada Allah yang paling perkasa untuk hal ini? Kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mulai dari situ Allah beri taufik, Allah bimbing. Ya. Makanya banyak orang-orang kuat yang berilmu sampai akhir hayatnya masih membaca. Bahkan ada ulama dulu mati dalam keadaan tertimbun kitab-kitab. Gara-gara dia mau ngambil kitab, manjat gitu kan, saking bernafsunya untuk mencari kitab, mencari, manjat kemudian gubrak-gubrak meninggal. Ya. Ini fisabilillah atau fisabilil maktabah, ini gak tahu. Tapi insya Allah fisabilillah mudah-mudahan, karena mencari ilmu ya. Demikianlah, segala apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah ini kaidah, famasyaallahu kana wala budda. Ini artinya, apa yang Allah kehendaki, kana, akan terjadi. Wala buddha, la buddarnya pasti, harus, must. La buddarnya, la tidak ada budd. Budd ini jalan keluar, jalan lari. Tidak ada jalan lari, makanya pasti. Tidak ada jalan lari, pasti terjadi. Ya. Wa ma lam yasha lam yakun, ini final. Antum terapkan kaidah ini. Kalau sudah Allah kehendaki, pasti jadi, enggak mungkin. La yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun, itu soal ajal mati. Dan semua hal dari butir-butir debu yang berterbangan, kalau Allah kehendaki dia di koordinat sekian ada bertengger, itu enggak bakal bergeser. Secara detail Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti terjadi dan tidak mungkin lari itu debu kemana-mana di luar kontrol Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha lam yakun, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Belum, tidak, dan tidak pernah terjadi jika Allah tidak menghendaki. Walau tafaqat alaihi al-khaliqah. Walaupun al-khaliqah itu apa? Keseluruhan makhluk Allah bersepakat untuk menentang takdir Allah, tidak akan bisa terjadi di luar kontrolnya Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tahu gitu, bahwasanya Allah Maha sempurna dan semua atas kehendak Allah. Kalau kita tahu gitu, ya udah enggak usah menggantungkan kepada manusia, tumah, apalagi jin. Ah, lemah. Ya. Jadi gantunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin memiliki apa? Enggak. Lapor kepada Allah. Antum ingin menjadi apa? Minta sama Allah. Antum maupun apapun yang antum maui, sesungguhnya minta sama Allah. Karena kalau antum minta sama Allah, jika dikabulkan segera, maka itu insya Allah taufik. Jikapun ditunda atau dibatalkan permintaan itu, Allah pasti ganti yang lebih baik. Itulah baiknya Allah. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah pada pekan depan Sabtu kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.